Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum. Wa minhum Abdurrahman ibn Auf ibn Abdi Manaf ibn Haris ibn Zuhrah ibn Kilab al-Qurasi al-Hashimi. Termasuk dari orang yang masuk Islam dari Abu Bakar, ya, orang-orang yang masuk Islam karena diajak oleh Abu Bakar adalah Abdurrahman bin Auf. Ini juga termasuk salah satu dari Al-Asrah Al-Mubasyarina bil Jannah, ya, orang-orang 10 orang yang telah diberi kabar oleh Nabi bahwa mereka akan masuk surga. Ini nasabnya, ya. Dan Abdurrahman bin Auf itu tergolong Quraisy dan juga Bani Hashim. Wa kana ismuhu fil jahiliyah Abd Amr, fasammahu alaihi salam Abdurrahman. Dahulu di zaman jahiliyah, Abdurrahman bin Auf itu namanya adalah Abd Amr. Ini nama aslinya Abd Amr. Lalu dinamai oleh Nabi Muhammad nama Abdurrahman. Jadi Abdurrahman ini ternyata adalah nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Malik bin Uheb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri Al-Qurasi. Termasuk dari orang-orang yang masuk Islam jasa dari Abu Bakar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya adalah Malik, ya. Namanya adalah Malik. Ini nasabnya, ya. Nasabnya beliau termasuk Bani Zuhrah, ya, dan juga Quraisy. Walamma 'alimat ummuhu Hamnah bintu Abi Sufyan ibni Umayyah bi islamihi qalat lahu ya Sa'ad balaghani annaka qad sabata. Di saat ibu Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui keislamannya, ibu Sa'ad bin Abi Waqqas itu bernama Hamnah, ya, putri dari Abi Sufyan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah cucu dari Abi Sufyan, ya, Abi Sufyan bin Umayyah. Setelah ibunya yang bernama Hamnah mengetahui keislamannya, ibunya mengatakan kepadanya, ya wahai Sa'ad, aku mendengarkan kabar bahwa engkau telah murtad, ya. Sobatah itu yang keluar dari agama dahulu. Aku dengar kamu murtad, ya. Fawallahi la apa ini? Ayudlil la yudzalliluhu. Bagaimana ini? La yudzallilu, ya, la yudzalliluni sakfun. Gimana ini? Sakfun minal harri wal bardi. Minal harri wal bardi. Demi Allah, tidak akan ada atap, ya, atap yang menaungiku dari panas dan dingin. Wa inna tu'ama wa syaraba alayya haramun hatta takfura bi Muhammadin. Jadi makanan dan minuman aku haramkan untuk kuberikan kepadamu hingga engkau kafir, engkau mengingkari Muhammad. Jadi ibunya menentang. Ini sumpah. Isi sumpahnya adalah ibunya tidak memberi makan dan memberi minum. Makanan dan minuman yang dimilikinya diharamkan untuk dikonsumsi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa baqiyat bidzalik salah satu ayam. Faja'a Sa'ad ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihi amru ummihi. Hal itu berlangsung selama 3 hari. Jadi selama 3 hari Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak diberi minum, tidak diberi makan oleh ibunya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang dialaminya, menceritakan apa yang dilakukan ibunya kepadanya. Fana jala fidzalika apa ini? Fana zala fidzalika ta'liman qaulullahi ta'ala fi suratil Ankabut. Lalu turunlah untuk kejadian itu turun satu firman Allah dalam surat Al-Ankabut yang mengajarkan ya, mengajarkan orang-orang Islam, wasainal insana biwalidayhi husna wa inja hadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku mengharuskan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi ayat ini adalah ayat yang mengharuskan seorang anak berbakti, seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi kalau kedua orang tua mengajakmu untuk syirik ya, untuk menyekutukan Allah, untuk sesuatu yang engkau tidak mengetahui hal itu, menyembah sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang itu, maksudnya berhala ya, maka jangan kau taati. Jadi menaati orang tua itu oleh Al-Quran dibatasi selama tidak mengajak ke kesyirikan, selama tidak mengajak ke kekafiran. Kalau mengajak ke kekafiran jangan diikuti. Fala tuti'huma ilayya marji'ukum, kepadaku kalian semua akan kembali. Faunabi'ukum ma kuntum ta'malun, dan kelak akan aku ceritakan kepada kalian apa yang kalian ketahui. Wasohu jalla dzikruhu biwalidayhi wa amarhu bil ihsani ilaihima mu'minaini kana aw kafirain. Allah mewasiatkan seseorang berwasiat untuk menjaga orang tuanya. Allah memerintahkan seseorang untuk berbuat baik kepada orang tuanya, baik kedua orang tuanya mukmin atau kafir. Jadi orang tua itu harus berbuat baik kepada orang tua, tidak membedakan apakah dia Islam atau tidak. Amma idza da'awahu lil isyrak fal ma'siyatu mutahattimah. Kalau kedua orang tua itu mengajak ke persekutuan Allah, maka kemaksiatan itu menjadi pasti. Li anna kulla haq wa in azuma sakitun huna. Mengapa pasti? Karena kekafiran atau persekutuan Allah itu bisa menggugurkan semua kebaikan sebesar apapun. Kalau dibandingkan dengan kekafiran itu lenyap sudah. Maksudnya perintah kebaikan, perintah berbuat baik kepada orang tua, kalau ditabrakan dengan perintah maksiat, menyekutukan Allah, hal ini tidak boleh dituruti, karena kebaikan sebesar apapun gugur atau terjatuh bila bertabrakan dengan ini, isyrak ini. Fala ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq, maka tidak boleh menaati makhluk untuk mendurhakai pencipta. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai khaliq. Tsumma qol ilayya marji'ukum man amana minkum wa man asyraka fa ujazikum haqqal jazaikum. Lalu Allah berfirman, hanya kepada aku kalian kembali, orang-orang yang beriman dari kalian, dan orang-orang yang menyekutukanku maka akan aku siksa dengan siksaan yang setimpal. Wa fi khitami hadil ayah faidatani. Di akhir ayat ini ada dua faidah ya, ada dua pemahaman, ada dua faidah. Yang pertama, at-tambihu ala annal jaza'a ilallah fala tuhadditsu nafsuk bijafadhima liisrokihima. Faedah yang pertama adalah mengingatkan bahwa balasan itu kembalinya kepada Allah. Maka jangan pernah terbesit dalam hati kita, jangan pernah terbesit di dalam hati kita untuk memusuhi orang tua kita, karena orang tua kita musyrik. Jadi kalau orang tua kita musyrik, ya naudzubillah ya, kalau orang tua kita tidak beragama Islam, kita tidak boleh memusuhinya. Karena yang membalas itu Allah, ya. Kita tidak berhak membalas kemusyrikan seseorang. Yang membalas itu Allah. wal hadzu ala sabati fid din di alayana la syarra jazain fil ukhra. Ini faedah yang kedua, mendorong kita untuk teguh dalam beragama Islam supaya keburukan balasan di akhirat itu tidak kita dapatkan nanti. Wa minhum, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga memahamkan. Silakan bertanya di kolom komentar kalau kurang paham ya.